Apakah benar adanya takdir Syekh Utsman kepada Syekh Utsman? Tetap seperti apa yang kami katakan tadi, benar. Benar. Dan tentunya takdir ini takdir yang tidak dibangun di atas keterangan yang benar. Keterangan yang benar. Kami katakan demikian karena apa yang sampai kepada Utsman dari mereka. Apa yang sampai dari Syekh Utsman dari mereka. Dan Syekh Utsman seharusnya berhati-hati terhadap apa yang telah dibicarakan oleh para ulama kibar yang lebih alam, lebih mengetahui darinya tentang bukan lain perkataan mereka lah Arab mutalawi itu bukan perkataan mereka ini hati. Tidak segampang itu ulama mengeluarkan kalimat tersebut. Seandainya ini dikembalikan kepada mereka, ulama tersebut yang dikatakan usianya lebih muda, juga ilmunya lebih rendah, mereka tidak dapat mendatangkan kalimat seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Qobi. Kalimat yang membimbing kita semua terhadap bahaya dan fitnahnya bukan lain. Yang kalau seandainya tidak dikatakan yang kalimat ini, kita bingung mengatakannya. Tapi subhanallah kalimat yang memberikan petunjuk sebagaimana hakikatnya. Mungkin tahu ini, la'ab dan ma'ab dan kita dapat itu betul-betul yang lain. Kalimat ini bukan kalimat yang sepele. Dan tentunya para ulama jangan bermain-main terhadap dakwah di negeri ini. Ibaruna telah menghabiskan waktu dan umurnya untuk memberikan bimbingan terhadap dakwah di negeri ini. Tiba-tiba datang yang lainnya berbicara terhadap dakwah di sini. Itu tentunya dari bukan adat yang baik. Harusnya kita bersama-sama menghormati kibar kita. Arena berkibar. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, alhamdulillah berkenaan dengan takdir Syekh Utsman telah dijelaskan oleh banyak para hakim dalam rekamannya ceramah ataupun pertanyaan kalian bisa mendengarnya. Sehingga takdir tersebut kami ketika ditanya tentunya mengatakan tidak benar takdir yang ditujukan kepada Ustaz Utsman kalaupun telah disebutkan oleh Syekh Utsman, Allahu a'lam bishawab.